kopi berdasi, senyum manis paling suci. Nyanyi lagu masa kini, jemaat takjub berdiri. Kasihan mereka telah dibohongi. Di atas mimbar ini banyak yang tersembunyi. Di atas mimbar ini banyak misteri. Di atas mimbar ini banyak yang tersembunyi. Di atas mimbar ini banyak manipulasi. Khotbah berapi-api, mujizat banyak terjadi. Tumpang tangan harus antri, sepertinya diurapi. Tapi ternyata di rumah suka bohongin istri. Di atas mimbar ini banyak yang bersembunyi. Di atas mimbar ini banyak misteri. Di atas mimbar ini banyak yang bersembunyi. Atas mimbar ini banyak manipulasi. Sampai kapan akan kau simpan? Tuhan gak bisa dibohongi. Hidupmu yang engkau hancurkan, lebih baik bertobat sebelum terlambat. Jadwal gak pernah sepi, pelayanan sana sini. Bicara paling rohani, merasa benar sendiri. Tapi ternyata hobinya nonton pornografi. Di atas mimbar ini banyak yang tersembunyi. Di atas mimbar ini banyak misteri. Di atas mimbar ini